cinta. Harus bukti, karena engkau selalu di hatiku. Sanggup jauh terpisah. percaya jodoh takkan kemana bila Tuhan menakdirkan pasti di Kau selalu